في أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sahara Rasulullah Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu لبيد بن الأعصم. قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما وجع الرجل قال مطب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في قط ومشاطة قال وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرته بها فدفنت أو كما قال Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihir oleh seorang Yahudi daripada Yahudi Bani Zuraiq. Entah hadis ni dia nak cerita dekat kita. Kata Nabi, Nabi ni tuan-tuan hebatlah. Kita hari ni tengok tok-tok guru, tengok alim ulama pun kita berasa dah. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sifat dia sebagai manusia biasa. Nabi juga terdedah kepada benda-benda yang orang ramai pun terdedah. Di antaranya ialah Nabi juga terdedah kepada angkara sihir. Hadis ni nak cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Dalam hidup Nabi, menjadi Nabi yang memimpin umat akhir zaman ni, dalam hidup Nabi ni, Nabi pernah kena sihir, Nabi pernah kena racun, Nabi pernah kena pukul, Nabi pernah kena macam-macam benda yang sebahagian besar daripada kita tak pernah kena. Nabi kena. So hadis yang kita baca pada malam ni, Aisyah radhiyallahu anha sebagai isteri Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, dia cerita satu kisah yang pernah kena ke Nabi. Nabi kena sihir dengan satu Yahudi, Yahudi Bani Zuraiq. Nama Yahudi itu ialah Labid bin Al-A'sam. Nama Yahudi yang buat sihir ke Nabi, yang buat kianat ke Nabi ini, nama dia Labid Lambayadal. Labid bin Al-A'sam nama dia. Kata Aisyah, dia kata, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir dengan Yahudi ni sampai Nabi ni jadi yukhayyalu, jadi khayal. Jadi khayal, jadi tak sedar, jadi hatta idza kana zat, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Nabi buat satu benda, Nabi terlupa kata dia dah buat. Nak habang kata Nabi ni, kesan daripada sihir tu Nabi jadi macam tu. Buat dah satu benda, terlupa. Berasa lagu tak buat lagi. Tak buat lagi, berasa lagu buat dah. Nabi SAW sampai jadi macam tu. Kerana kena sihir dengan Yahudi ni. Hatta idza kana zata yaumin aw zata lailah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a summa da'a. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dah kena sihir macam tu sampai jadi tak boleh nak urus diri sendiri, sampai jadi khayal, sampai jadi tak tahu hak buat dah, lupa hak tak buat lagi, ingat dah buat dah, sehinggalah pada satu hari ataupun pada satu malam, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a summa da'a. Nabi bangkit, Nabi semayang malam, Nabi doa minta tolong kepada Allah. Nabi doa, Nabi terus berdoa, Nabi terus berdoa. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu kat kita dan dia pun buat lagu tu. Nabi kata apa? Nabi kata apabila kamu nak minta, iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta satu-satu benda, minta ke Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong satu-satu benda, minta tolong dengan Allah. Nabi SAW, dia suruh kita. Dia suruh kita ni, umat dia. Dia suruh kita orang Islam ni, kalau jadi apa pun, tempat kita minta, tempat kita nak apa pun, Allah. Nabi dia tidak kata saja. Nabi sendiri macam tu. Dia sudah kena sihir, dia sudah kena buatan orang, dia sudah kena black magic dengan orang. Nabi nampak Allah saja boleh tolong dia. Nabi bangkit waktu malam, Nabi semayang, Nabi minta kepada Allah. Summa da'a, summa da'a. Nabi minta, Nabi minta, Nabi minta, Nabi tak putus asa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala ya Aisyah asy'arti annallaha aftani fi mastaftaituhu fihi. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat Aisyah, dia kata, Syekh, wahai Aisyah, hang perasan tak, dia kata, aku minta dekat Allah, aku minta dekat Allah, aku minta tolong dekat Allah atas apa yang kena dekat aku ni, hang perasan tak Allah tolong aku, dia kata. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala hantar mai dekat Nabi dua malaikat nak bagi tahu dekat Nabi apa yang Nabi kena, siapa buat ke Nabi. Kata dia, ja'ani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlayya. Hampa rasan dah Aisyah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah hantar mai dua malaikat atas rupa manusia. Hak satu duduk inda ra'si, duduk tepi kepala aku. Hak satu lagi duduk inda rijlaya, duduk di sisi kaki aku. Nabi minta kat Tuhan, minta ya Allah tolonglah, aku tak boleh tahan dengan sihir yang kena ke aku ni. Minta dekat Allah, minta dekat Allah, minta dekat Allah. Allah makbul permintaan Nabi. Allah hantar mai dua malaikat, hak satu mai duduk sebelah kepala Nabi, hak satu duduk di ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala allazi 'inda ra'si lil ladzi 'inda rijlayya ma waj'u rajul. Bila mai malaikat seorang duduk kepala, seorang duduk ujung kaki, dua malaikat ni duduk lawan dialog, duduk lawan bercakap. Berkata hak satu ni, hak duduk di tepi kepala ni, dia kata dekat malaikat hak duduk di kaki ni, dia kata ma waja'u rajul, dia kata ni dia ni ni sakit apa? Cakap, cakap ni tujuan dia apa? Nak bagi Nabi dengar. Ma waja'u rajul, apa sakit laki-laki ni? Qala, jawab malaikat hak duduk di kaki Nabi ni, dia kata matbub, dia ni kena sihir. Jawab Nabi dengar. Nabi tahu, oh aku kena sihir. Begitu. Qala man tabbah. Malaikat haduk di kepala ni tanya. Malaikat haduk di kaki. Siapa yang buat sihir kat dia ni? Qala labidu binul a'asam. Haduk di kaki ni jawab apa? Dia kata yang buat sihir dekat Muhammad ni, nama dia Labid bin al-A'asam. Nabi dengar. Nabi kenal Labid ni. Oh, Nabi kata jumpa aku buat sembang elok, jumpa aku buat macam tak ada apa-apa, rupanya dia yang buat kat aku. Begitu. Qala fi ayyi syai. Malaikat haduk di kepala ni tanya lagi. Dia kata Labid buat sihir dekat Muhammad ni, dia pakai apa buat sihir? Nampak tuan-tuan? Sampai hari ni pun kalau orang buat sihir, dia ada pakai apa-apa. Dia ada pakai apa-apa benda untuk nak buat sihir dekat satu orang. Malaikat ni tanya sama-sama dia. Muhammad ni kena sihir dengan Labid bin Al-A'asam. Dia buat sihir ni dia pakai apa? Dia tanya. Qala fi mushtin wa mushatah. Dia pakai sikat dengan dia pakai rambut yang luruh semasa sikat rambut. Nampak tuan-tuan? Sampai hari ni pun orang buat black magic, orang buat sihir, ada unsur-unsur ni. Unsur-unsur guna rambut, unsur guna miang buluh. Ini benda-benda yang boleh digunakan untuk nak buat sihir orang. Nabi SAW biasa kena. Dan Nabi disihir menggunakan sikat dan rambut yang luruh ketika disikat tu. Dia guna sikat dengan rambut yang luruh tu. Qala wa jufi tal'ati zakar, dan dia menggunakan mayang pokok kurma yang kering. Alat-alat yang digunakan untuk buat sihir. Kalau kita hari ini guna besi bat siam, diguna apakah macam-macam lah, macam-macam. Ambil paku karat balut kain kuning, ambil tulisan apakah pi balut jampi benda-benda macam ni, benda-benda macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir dengan menggunakan sikat dan juga rambut yang luruh ketika sikat rambut ni. Benda tu dijampi dan dibuat sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izin Nabi kena sihir ni supaya nak jadi satu pengajaran kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata benda ni wujud dalam masyarakat. Begitu. Qala fa aina huwa. Malaikat ni tanya malaikat yang satu lagi. Fa aina huwa? Di mana benda-benda ni semua disimpan? Yang kata guna sikat, yang kata guna rambut hak luruh, hak kata guna mayang pokok korma ni, benda-benda ni duk ada di mana lah ni? Kalau kita hari ni pi korek depan pintu pagar, pi buh belakang rumah, macam-macam. Tentu nampak? Benda ni wujud. Dan disahkan kewujudan amalan syaitan ini di dalam hadis Nabi SAW. Maka malaikat tanya kepada malaikat yang satu lagi, fa aina huwa, di mana ni benda-benda ni diletak? Qala fi bi'ri zi arwan. Malaikat hak di kaki nu kata sikat dengan rambut dengan mayang kurma kering ni dibuang di dalam telaga zil arwan. Telaga zi arwan ini mengikut huraian hadis ni, dia kata terletak di satu tempat di Madinah. Sebab Yahudi ni di Madinah lepa. Zaman Nabi duduk di Mekah ni, di Mekah ni kafir musyrikin Mekah. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Madinah tu tempat Yahudi. Depa ada perkampungan, depa dekat Khaybar, itu kubu kuat depa. Dan mereka ni macam-macam cerita dengan Nabi ni. Bila Nabi mai, mereka angkat bai'ah taat setia. Janji kata mereka nak support Nabi. Apa-apa jadi, mereka akan memihak kepada Nabi. Tiba-tiba bila kafir musyrikin Makkah nak attack Nabi, mereka pergi pakat dengan kafir Makkah nak perkena Nabi. Ini cerita Yahudi. Itu yang sebab turun ayat dalam Quran. Lan tarda ankal Yahud walan Nasara. Yahudi ni maksud tak boleh percaya. Maka dia ni, Labid bin Al-A'sam ni daripada suku Yahudi. Dia buat nayang Nabi SAW, benda yang dia guna buat jampi tu dia pergi buang di dalam telaga Zi Arwan. Pergi buang masuk dalam tu. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni. Aisyah kata apa? Dia kata, fa'ataha Rasulullah SAW fi unasin min ashabih. Nabi SAW bila dah dengar malaikat meduk bercakap lagu tu, Nabi dengar, Nabi bangkit, gagah diri yang tak larat ni bangkit dengan beberapa orang daripada sahabat Nabi. Nabi pi ke telaga Zi Arwan yang kata tempat buang benda ni ni. Nabi pi ke tempat tu. Summa qala ya Aisyah, wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Nabi SAW, bila dia pi, dia pi cari benda ni. Dia sampai di telaga tu, Nabi cerita dekat Aisyah kemudiannya. Selepas dah Nabi pi di telaga Zi Arwan ni, Nabi balik ke rumah, Nabi cerita dekat Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, dia kata, wallahi demi Allah, laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Ayak telaga tu semasa aku sampai, merah macam inai, Nabi kata. Barang tu bila buang dalam telaga tu, air telaga tu bertukar jadi merah menyala. Nabi kata, masa aku sampai di telaga Zi Arwan ni, air telaga tu merah macam mana inai. Walaka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Dan aku jumpa yang kata pelepah korma kering yang digunakan buat jampi aku ni. Aku jumpa pelepah tu. Pelepah tu macam mayang, mayang dia ni macam ru'usus syayatin, macam kepala-kepala syaitan. Nabi kata dia ambil mayang yang gerun punya, ambil buat jampi untuk nak sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah bila Nabi cerita kat dia, dia kata, ya Rasulullah, afala ahraqta. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, bakang tak barang hak jumpa tu? Dah jumpa balik dah barang yang digunakan untuk buat sihir Nabi ni. Aisyah tanya Nabi, dah jumpa barang tu, bakang tak barang hak jumpa tu? Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau bakang balik, kawan hak buat nanti kena balik. Itu maksudnya. Dalam amalan sihirnya macam tu. Hari ni pun ada. Kalau buat sihir ni, kononnya boleh pulang balik pergi dekat kawan yang buat dan sebagainya. Benda tu wujud dalam sejak daripada zaman Nabi SAW. Aisyah tanya Nabi. Orang perempuan, tuan-tuan biasalah. Macam kita pun kadang-kadang kita ni boleh sabang. Mereka duduk jolok ke belakang. Mereka boleh duduk jolok ke belakang. Dia kata, abang-abang boleh biar orang buat kat kita lalu tu. Jolok ni. Kita pula tak boleh kena jolok. Dia nak latah. Ini. Nabi SAW dia tak latah. Bila Aisyah tanya dia, Aisyah kata, afala ahraqta? Ya Rasulullah, barang tu jumpa. Dah jumpa bakang tak barang tu? Bakang bagi kawan tu kena balik. Itu maksud dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, dah, aku tak bakang benda tu. Amma ana faqad afanillah. Nabi kata, bahkan Allah dah bagi aku sihat. Allah subhanahu wa ta'ala dah balikkan kesihatan kepada aku. Aku dah tak sakit dah. Aku dah sihat dah lah ni. Wa karihtu an uthira ala nasi syarra. Dan aku tak suka. Orang buat jahat ke aku, aku nak buat jahat balik ke dia, itu aku tak suka. Nabi kata. Tuan-tuan, ini yang kata Nabi SAW. Nama kata nak dendam ke orang tak? Nama kata nak balas balik? Hanya aku lupa ke apa yang buat ke aku? Nabi tak macam tu. Nabi kata apa dekat Aisyah? Dia kata, demi Allah. Dia kata, aku tidak akan buat jahat kepada orang yang buat jahat ke aku. Nabi kata lagu tu. Kemudian kata dia, fa'amartu biha fadufinat. Aku cuma memerintahkan supaya benda yang dijumpa itu ditanam di tempat lain. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak silap. Kalau kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan kita, tak silap. Sebab Nabi SAW manusia terbaik. Manusia paling baik. Di antara manusia ramai-ramai yang ada di atas muka bumi ini. Kita mencontohi Nabi bukan sahaja tak silap. Bahkan itulah yang sepatutnya kita buat. Di dalam sebuah hadis lain. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, annam ra'atan Yahudiyah attat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishatin masmumah fa akala minha faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an dhalik faqalat aradtu la aqtulak qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana Allah liyusallitaki ala dhalik qala Ali ألا نقتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Ini pula hadis yang kedua menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kena racun dengan satu perempuan Yahudi. Tadi laki-laki Yahudi nama Labid bin Al-A'sam. Ni pula satu perempuan Yahudi. Dia buat macam mana kepada Nabi SAW? Dia bawa api ke depan Nabi SAW bisyatin masmumah. Dia bawa syah, dia bawa kambing sekong. Orang Arab dengan kambing habis. Eh? Kalau bawa kambing, bawa api itu kira habis punya hormat, habis punya sayang. Dia buat macam tu. Dia masak kambing sekong. Masak bagi elok-elok nampak sedap. Tetapi kambing itu apa dia? Dia kata syah masmumah. Kambing yang sudah diracun dalam dia. Dia masak elok-elok. Dia buat pi dekat Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, ini aku masak spesial untuk makanlah. Dia kata, padahal masakan itu masakan yang masmum. Masmumah. Masakan yang ada racun dalam dia. Dia bagi kepada Nabi SAW. Fa'akala minha. Nabi makan. Tuan-tuan, Allah tak bolehkah jaga Nabi daripada kena benda ni? Boleh sangat-sangat. Tapi Allah saja bagi Nabi kena. Tujuan dia apa? Nak habaq ke kita. Kata Nabi ni manusia biasa. Kalau tidak kita duk ingat Nabi ni apa ke, dia ni serupa malaikat ke, dia serupa apa ke, Nabi bolehlah buat macam tu, kita tak boleh. Pasal apa? Pasal dia bukan manusia macam kita. Jadi bila Nabi ni serupa kita, dia manusia macam kita, Nabi terdedah kepada apa yang kita juga terdedah. Maka kalau Nabi boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Itu cerita dia. Hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi pergi kena racun macam ni. Bila membuat mai dekat dia kambing yang sudah dibubuh racun, fa'akala minha. Nabi makan. Begitu. Faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila makan-makan kena merah jadi tengkuk Nabi ni, racun. Jadi merah menyala tengkuk Nabi ni, sakit ni bukan main. Sahabat bila tengok macam ni, terus pergi cekup balik perempuan yang buat mai tadi ni. Perempuan Yahudi yang bagi kambing beracun dekat Nabi ni. Dia pergi cekup, dia heret, dia buat mai di depan Nabi SAW. Kata hadis ni, fasa'alaha an dhalik. Bila buat mai, Nabi tanya dia betul-betul. Nabi kata, apa hang bubuh di dalam makanan yang bagi dekat saya tadi? Nabi tanya dia betul-betul. Faqalat, jawab perempuan Yahudi ni. Dia kata, aradtu la aqtulak. Aku memang saja nak bunuh hang. Dia kata. Oh, itu dia tuan-tuan. Dia bukan sahaja dia berani buat dekat Nabi. Bukan sahaja dia berani buat. Dah Nabi kena, dah racun. Orang bawa dia mai depan Nabi. Kut dia nak berdalih, nak kata dak ke apa dak. Bila tanya dia, hang boh apa dalam makanan yang bagi tadi? Dia jawab depan-depan Nabi. Dia kata apa? Dia kata, aku saja nak bunuh hang. Dia kata dekat Nabi. Eh, kalau kita ada sebelah Nabi masa tu, dia ni makan penampak buta dah. Dah, kalau kita lah, kita hati perungih ni. Kalau kita ada sebelah Nabi, kita punya sayang dekat Nabi macam mana, tak tahu hang mai buat lagu tu dekat Nabi, tak sah kata hang mai bagi racun. Hang mai jegir Nabi pun aku tampak dah. Apatah lagi kalau hang mai jerkah Nabi, aku tampak 3 kali. Hang mai racun Nabi, aku bunuh hang mati. Kalau kita hak perungai ni, kita akan buat lagu tu. Bila Nabi SAW tanya, dia kata, aradtu la aqtulak. Aku memang niat aku nak bunuh hang. Dia kata dekat Nabi. Oh, cukup jahat. Qala Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, makanallahu liyusallitak. Nabi kata, aku nak bagi tahu hang satu benda. Allah tak akan bagi satu jalan yang mudah untuk hang nak buat benda macam ni dekat aku. Nabi bagi tahu dekat dia, tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemudahan dekat hang kalau hang nak buat macam ni dekat aku. Nabi kata dekat dia. Qala Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib duduk ada kat tepi tu. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata, ya Rasulullah, ala naqtuluha? Ali kata, ya Rasulullah, nak bunuh tak mau dia ni? Ha, ada juga orang dia, orang ada sebelah Nabi ni. Ali bin Abi Talib, tuan-tuan, bukan setakat sepupu Nabi, menantu Nabi. Sahabat yang tak ada kena mengena dengan Nabi, sahabat saja pun sanggup buat apa saja untuk Nabi. Ini ke pula sepupu Nabi, ini ke pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali kata apa dekat Nabi? Dia kata, ala naqtuluha? Lah ni macam mana? Nak bunuh tak mau dia ni? Tanya lagu tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata jangan. Tak sah. Bunuh dia pun tak ada guna. Nabi kata tak sah bunuh dia. Qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas yang meriwayatkan hadis ni, Anas kata, kami dapat melihat dengan jelas racun di tengkuk Nabi ni merah menyala. Nabi duk tahan sakit ni, racun dah masuk dalam rengkung dia, masuk dalam badan dia, merah menyala rengkung ni. Anas bin Malik kata, kami dapat melihat kesan racun tu jelas di tengkuk Nabi. Nabi kata, jangan buat apa kat dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni kata Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak silap kita ikut pimpinan Nabi, tak silap kita mengaku kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dia memang wajar menjadi pemimpin, menjadi ikutan kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaallah. Saya memilih untuk nak guna kitab Bahrul Mazi jilid 13. Jadi saya minta maaf lebih dulu masa perbincangan awal dengan Cikgu Putih, Cikgu Haji Putih, saya kata jilid 11. Jadi saya difahamkan cikgu dah keluar dah. Apa nama ni, bagi tahu jilid 11. Kemudiannya pula saya tengok-tengok nampak macam jilid 13 ni karan sikit. Karan sikit, saya cadangkan jilid 13. Cikgu Putih kata jilid berapa pun tak apa, janji ustaz mai. Dia kata. Jadi saya minta maaf kat tuan-tuan, mana-mana yang dah dapat kata jilid 11 malam ni, bawa jilid 11, saya minta maaf. Kita baca jilid 13. InsyaAllah ke depan tuan-tuan bawa jilid 13. Pasal jilid 13 ni, dia abwabul birri wassilah. Kalau jilid 11 hari tu abwabul libas, cerita pasal pakaian. Dia beritahu dekat kita, Nabi suka pakai apa, Nabi suka baju color apa, Nabi pakai serban macam mana, Nabi cerita berkaitan dengan pakaian, baju apa yang kita tak boleh pakai. Bagus juga, tapi nampak hak ni bagus lagi. Jadi yang ni abwabul birri wassilah, iaitu bab tentang soal perhubungan, hubungan silaturahim, cerita tentang kebaikan. Kita orang Islam disuruh buat baik. Benda ni nampak ringan, tetapi perbincangan dia, tuan-tuan akan dapati dia berguna untuk kita dan untuk anak-anak kita yang ada ni. Jadi saya memilih untuk baca abwabul birri wassilah. Kita mulakan dengan jilid 13 muka surat 60. Dia kata, bismillahirrahmanirrahim, abwabul birri wassilah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab tentang berbuat bakti, dia kata buat bakti, dan juga perhubungan silaturahim, maka di sinilah tempat bicaranya. Semuanya ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka baca Bahrul Mazi ni. Pasal apa? Pasal apa juga perbincangan dia, dia asaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok tuan-tuan. Kita tak mau kita buat amalan dalam agama ni, buat amalan dengar-dengar, ikut-ikut, tak mau. Kita nak kalau kita buat satu amalan, pasal apa kita buat? Ni dia hadis doa dah. Pasal apa kita buat? Ni dia hadis doa dah. Kita nak macam tu. Supaya kita berasa lapang dada bila kita nak buat satu-satu benda. Kita berasa lapang dada. Kan? Jadi macamlah contoh kita kata sebelum kita baca bab ni contoh. Macam kita tengah duduk mengajar sekali bunyi bang masjid mana kan macam itu saya main kan tengah mengajar bunyi bang. Bila bunyi bang ni saya nampak muka sebahagian daripada tuan-tuan ni ada yang resah. Eh ustaz ni dia tak dengar ke bunyi bang ni dia duduk pederah mengajar juga. Kan? Berhentilah Ustaz bagi bang tu habis. Itu benda macam tu jadi kan. Masalah kita yang duduk bercakap ni bila bunyi bang kita berhenti sekali nak sambung balik dia tak mau nak jadilah. Dia jadi orang budak-budak muda kata potong steam. Dia potong. Okay. Jadi baik, persoalannya ialah apa tuan-tuan? Persoalannya waktu orang bang, bolehkah kita bercakap? Itu persoalannya. Pasal di beberapa masjid, depa tempel hadis di dinding masjid tu. Dia kata kalau bercakap masa orang bang akan disusahkan soalan dalam kubur. Dia tulis lagu tu. Jadi kita pun takut jugalah, kan? Baik. Hadis tu hadis sahih ke? Ataupun dia hadis hasan ke? Ataupun dia hadis daif ke? Ataupun dia maudhu' yang direka-reka? Itu satu persoalan lain. Cuma yang pasti apa dia? Yang pasti kalau tuan-tuan buka di dalam sahih Al-Bukhari. Di dalam sahih Al-Bukhari, dia ada buat mai satu hadis. Ni saja selingan saya masuk sah. Pasti saya lagi nanti bunyi bang. Kan? Dalam sahih Al-Bukhari, dia ada satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dia kata khatabana ibn Abbasin fi yaumi radghin. Falamma balagha al-muazzin hayya 'ala as-salah. Fa amarahu an yunadiya as-salah fi ar-rihal. Fa nazara al-qaum ba'dhuhum ila ba'dhin. Fa qala ibn Abbas fa'ala hadha man huwa khairun minhu aw kama qala hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini cukup sahih. Daripada Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas dengan pak Nabi, Abdullah dua beradik. So Nabi dengan Abdullah, sepupu. Satu hari kata Abdullah bin Al-Harith. Dia kata Abdullah bin Abbas bercakap pada kami. Fi yaumi ar-radghin, ar-radghin. Ar-radghin maksudnya hari hujan, hari tanah lecah. Dia kata satu hari, dia kata Ibnu Abbas bagi satu khutbah kepada kami. Sedangkan hari itu adalah hari hujan dan hari lecah. Begitu. Falamma balagha al-muazzin hayya 'ala as-salah. Kebetulan Abdullah bin Abbas ni dia bercakap ketika muazzin tengah duduk bang. Dan bang muazzin ni sampai dekat hayya 'ala as-salah sampai tahun tu. Tengah muazzin ni duduk bang sampai tang hayya 'ala as-salah fa amarahu an yunadiya as-salah fi ar-rihal. Abdullah bin Abbas ni dia pi interrupt masuk masa muazzin tengah duduk bang tu bukan takat dia duduk bercakap dia pi kata pula dekat muazzin ni. Eh dia kata hang selit masuk dalam bang ni hang kata dekat depa as-salah fi ar-rihal. Hari ini semayang di kemah masing-masing. Pasal biasanya bila bunyi bang, pakat main semayang satu tempat. Tapi sebab hari itu lecah. Hari itu hujan dan tanah lecah. Becak. Jadi dia kata dekat muazzin ni, dia kata hang sulam sekali dalam duk bang tu. Hang habang dekat mereka, as-salah fir-rihal. Semayang dalam kemah masing-masing. Tak payah main semayang satu tempat. Baik, persoalannya ialah apa? Kawan ni tengah bang. Satu, dia duk bercakap ke orang. Yang kedua, dia pergi cakap dekat muazzin hak duk bang tu pula. Suruh kawan tu selit masuk perkataan as-salah fir-rihal. Fanazara al-qaum ba'duhum ila ba'din. Bila dia buat lagu tu, sahabat-sahabat ni pakat duk tengok hang aku. Fanazara al-qaum ba'duhum ila ba'din. Dia ni pakat tengok dia ni. Apa dia ni ni? Kita duk ingat kok dia sahabat Nabi. Kita duk ingat kok dia faham lebih pada kita. Ni apa orang duk bang dia duk pergi buat ramai duk cakap ni. Ni apa sampai tukang bang pun dia pergi kacau suruh kau tu cakap benda lain lagi ni. Apa dia ni ni? Jadi Abdullah bin Abbas dia tengok dia nampak ada orang duk kalang kabut. Nampak itu. Faqala Ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas ni, dia kata fa'ala hadha man huwa khairun minhu. Kata Abdullah bin Al-Haris yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, kata Ibn Abbas telah buat benda yang macam aku buat tak saat ni oleh orang yang khairun minhu, lebih baik daripada dia. Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masa azan Nabi biasa bercakap, tidak ada satu kesalahan pada perbuatan itu. Bahkan tengah muazin duk bang pun Nabi biasa pi suruh dia buat apa-apa. Kata Abdullah bin Abbas begitu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi bila kita dapat benda ni, ini dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan ada Sahih Bukhari boleh balik semak di bawah tajuk apa? Berbicara ketika azan. Dia ada hadis ni. Jadi nak habang kata apa? Bukan satu kesalahan kalau sekiranya bercakap ketika azan dilaungkan. Walaupun dia ada juga walaupun kalau azan tu dilaungkan kita diam dan kita menjawab azan itu, itu juga adalah baik dan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau nak pilih untuk diam pun boleh, kalau nak bercakap masa azan tidak merupakan satu kesalahan. Sebab Abdullah bin Abbas ada buat, Abdullah bin Abbas kata Nabi juga ada buat benda ni. Hampa jangan kata aku buat benda salah, dia kata. Sebab yang buat benda ni man huwa khairun minhu, orang yang lebih baik daripada aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja selingan masuk siap-siap. Supaya tuan-tuan tak jadi kelangkabut sekali lagi. Kalau berhenti satu, kita dah buang masa. Ada satu tengah tempat saya pergi mengajar tu, surau ada 2-3. Surau balik ni ada satu, surau balik ni ada satu, taman perumahan satu taman, satu surau, satu taman, satu surau. Macam sini politeknik tahkah ada satu surau, tahkah apa nama IAB Utara ni tahkah ada satu surau. Bang pula bukan satu time. Dia ni bang, dia ni habis, sana bang, sana habis, kita duk tunggu dengar tu. Kan? Jadi nak habang kata kalau benda tu sabit daripada hadis yang sahih, kata kalau hang buat macam ni berdosa, kita tak buat. Oleh kerana ada hadis yang boleh dijadikan sandaran, kata kita bercakap masa tu apatah lagi bercakap mengajar, bukan bercakap benda dunia, maka dia lebih-lebih lagi tidak menjadi kesalahan. Tetapi kalau memilih untuk diam dan menjawab salam, itu juga baik dan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada abwabul birri wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermula bab tentang buat bakti dan juga perhubungan silaturrahim. Di sinilah tempat bicaranya dan semuanya ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata kebaktian itu ialah buat baik. Dia terang dulu yang kata albir dalam bahasa Arab. Albir itu maksud dia apa? Maksud dia buat baik. Senyum pun buat baik. Senyum juga albir. Sedekah juga albir. Apa juga benda baik dipanggil albir, dia kata. Maka apa jua perbuatan baik dan budi, maka dinamakan dia bakti. Seperti tolong orang dengan harta ataupun tolong dengan kudrat. Kita ada duit, kita tolong dengan duit. Itu juga albir, dapat pahala. Kita ni jenis tak ada duit, tapi kedekat kita ada. Kita pi tolong dengan tenaga kita, juga albir. Itu juga adalah satu kebaikan yang kita buat. Dan memberi ingat, dan mengajar, dan memberi nasihat, itu semua baik. Kita mengajar anak kita, kita ajak isteri kita, kita ajak adik-beradik kita, kita ajak kawan-kawan kita, kita bagi nasihat dan sebagainya, itu semua benda baik. Mengamalkan dan juga memaafkan apa kesalahan, itu benda baik. Orang buat jahat kat kita, maafkan dia. Macam yang kita baca hadis tadi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang racun dia pun dia kata tak apalah. Orang buat sihir kat dia pun dia kata tak apalah. Memaafkan orang itu adalah satu kebaikan. Mendoakan baginya, itu juga kebaikan. Doa tuan-tuan, dia tak kenal kita pun tak apa, kita doa ke dia. Angkat tangan minta, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bagilah Polan bin Polan ni, bagi dekat dia kesihatan supaya dia boleh menyambung kebaikan yang dia dok buat. Dia tu pun tak kenal kita, kita doa untuk dia, itu tidak salah. Macam kita dok baca dalam khutbah jemaah yang kedua, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Kan, dok minta doa untuk pemimpin. Allahumma aslih a'immatana, ya Allah, bagilah a'imah, pemimpin-pemimpin kami ini jadi baik. Kita minta dekat Allah. Daripada kita duk maki dia, buang masa. Baik kita minta dekat Allah, Allah bagi hidayah dekat dia. Kita maki dia, kita sumpah seranah dia, kita kata dia jahat, kita kata macam-macam kat dia. Dia duk terus jahat pun tak ada guna, kita susah. Lebih baik kita minta dekat Allah, Allah bagi petunjuk, bagi hidayah, bagi dia jadi orang baik. Bila dia jadi baik, kita pun senang. Nabi SAW dia macam tu. Dan doa itu doa Nabi SAW. Kasih dan ikhlas kepadanya, tidak menyusah-nyusahinya. Itu yang disuruh oleh agama, kita kasih dan kita ikhlas hati mengasihi kawan kita. Maka mengasihi dia secara ikhlas itu, itu kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bagi dia susah. Maka menghubung ke silaturahim itu ada berperingkat-peringkat dan berderjat-derjat. Sekurang-kurang yang kata buat kebajikan itu ialah peduli-pedulikan dia dan tegur-tegur dia dan memberi salam kepada dia. Kurang-kurang macam tu aja. Kurang-kurang jumpa, assalamualaikum, cukup lah. Cukup lah. Nak cantik lagi apa dia? Kita ambil tahu pasal dia. Ambil tahu, kita tahu kata dia ada anak seorang, ambil SPM. Kita dengar kata anak dia dapat keputusan elok. Ini sikit hari lagi nak keluar keputusan. Dapat pergi universiti mana, kolej matrikulasi mana ke apakah. Kita ambil peduli kat dia. Kita pergi tanya anak itu dapat berapa A. Dia kata alhamdulillah dapat straight A. Dia kata, oh habis dia minta mana? Dia ada minta tani. Dapat ada lagi jawapan? Dia kata dapat dah. Dia dapat masuk universiti sekian-sekian kata. Itu macam mana belanja teruk kah? Kita ambil tahu. Dia kata belanja macam duk katalah ni, duk fikir duk sakit kepala ni macam mana ni. Tak usah cakap banyak, ambil RM50 bagi. Pahala tuan-tuan. Pahala tuan-tuan. Peluang ada di sana sini. Untuk nak catit nama kita di pintu syurga, peluang ada di sana sini. Boleh tulis nama di pintu syurga dulu cukup dah. Boleh masuk, apatah lagi nikmat Allah bagi ke kita. Dia kata maka bersalah-salahan yang demikian itu dengan sebab bersalah-salahan kodrat dan hajat. Setengahnya wajib, setengahnya sunat. Dia kata kita duk ambil berat, ambil tahu pasal orang ni macam-macam. Kadang-kadang wajib kita kena ambil tahu. Siapa dia? Adik-beradik kita. Jangan sampai kita duk senang seorang, kak kita ni susah sampai nak makan tak ada. Kita wajib kena ambil tahu pasal kak kita. Pasal apa? Pasal dia ni adik-beradik kita. Kadang-kadang sunat kita ambil tahu siapa? Jiran satu taman dengan kita. Sunat kita ambil tahu. Apa jadi ke dia? Susah ke makan ke tak ke dia? Benda tu sunat kita ambil tahu. Maka tengok keadaan dia macam mana. Dia kata. Kemudian dia masuk bab. Maja'a fi birril walidain. Masuk bab yang pertama. Iaitu bab yang datang pada membicarakan buat baik kepada dua ibu bapa. Yang ni. Dia start yang ni yang saya nak baca sangat ni. Tuan-tuan, bila sebut ibu bapa, kita jangan duk ingat kata kita ada anak-anak kita kena buat baik kat kita. Kita jangan lupa kata kita pun ada mak pak. Kadang-kadang kita, bila kita dah jadi tua ni, kita duk ingat anak kita ya, hang buat derhaka kat aku, kita duk nak marah anak kita. Kita terlupa, kita pun derhaka mak pak kita juga. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Walaupun mak pak dah tak ada, dah mati, dah apa, peluang untuk buat baik kepada mak bapak ni duk ada situlah. Walaupun hari ni umur kita dah 95, dah tua, dah tak larat dah. Kita masih lagi disuruh buat baik kepada mak pak kita yang dah tak ada. Maka tajuk ni dia relevan kepada semua orang. Dia relevan kepada semua orang kecuali Nabi Adam aja, sebab dia tak ada mak pak. Lain pada dia, semua kena dengan tajuk ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketahuilah saudaraku, berbakti kepada dua mak bapak itu ialah mengerjakan apa yang disukainya dan tinggal apa yang dia tak suka. Itu dia. Simple. Dia bagi satu ta'rif, dia bagi satu definition. Dia kata yang kata buat baik kepada ibu bapak ni apa dia? Yang kata buat baik kepada ibu bapa ni, kita buat benda yang mak bapa kita suka. Jangan buat benda dia tak suka. Dia suka apa? Dia suka anggur tak ada biji. Dia beli bagi. Kita tahu mak kita, ayah kita ni dia suka apa? Ayah kita ni dia suka aiskrim misalnya. Jangan tuan-tuan. Dia bila tua, dia jadi budak balik. Dia duk main umur 90, dia syok aiskrim. Kita tahu benda tu. Dia pak kita. Dia suka aiskrim. Beli aiskrim bagi kat dia. itu benda dia suka. Banyaklah kalau kita nak senaraikan benda yang pak kita suka. Dia suka kita telefon. Dia suka dengar suara kita. Telefon dia. Ha? Mak pak kita duduk ada di Jitra, kita duduk kerja di Johor Bahru, duduk kerja di Singapura. Satu call bagi. Assalamualaikum ayah. Ayah apa abang? Tuan-tuan. Dia dengar suara anak ni. Dia dengar suara anak ni macam orang minum ino. Ayah terjun turun. Dia sejuk dada ni. Dia sejuk. Oh, dia kata. Dia apa lagi dia mau tuan-tuan? Umur 80-90 ni. Tuan-tuan pergi beli baju baru pun dia tak pakai lah. Dia duk pakai baju lama dia tu lah. Kita boleh kecil hati. Kita beli baju cantik satu bagi kita. Tak mas tengok dia pakai. Kita tanya dia, ayah baju saya beli tak pakai kah? Dia kata, apa nanti raya nak pakai. Pakai setahun sekali. Kita kata, ayah pakai hari-hari. Tak apa. Ayah mau 3 lah. Ayah mau 1 dozen. Saya beli bagi. Ayah pakai. Dia kata, tak apalah. Dia pakai baju lama tu. Dia mau apa tuan-tuan? Dia mau anak telefon. Ayah apa abang ayah? Dia dengar yang tu yang mata turun terang. Kalau itu yang pak suka, kalau itu yang mak suka, itu agama suruh kita buat. Simple saja. Bukan kena duit pun kadang-kadang tu. Buat benda nak bagi dia seronok ni, kadang-kadang bukan kena duit pun. Tapi anak tak buat. Itu mak bapak hidup. Kalau hak mak bapak mati tu, duduk ada dalam kubur tu, dia nak apa daripada anak dia? Dia nak apa? Awaladin salihin yada'ulah. Dalam hadis Nabi kata apa? Anak yang salih, yang duduk doa untuk dia. Dia nak yang tu. Dia duduk dalam kubur tu. Dia nak yang tu. Dia nak doa anak dia. Dia nak anak dia angkat tangan. Anak dia minta dekat Tuhan. Allahumma ufir li. Allahumma ufir li abawai. Li abi wa li ummi. Mintalah apa pun. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa mak aku. Ampunkan dosa ayah aku. Dia nak yang tu. Yang tu tak kena duit tuan-tuan. Anak tak buat. Anak tak buat. Kita duk suruh anak kita buat baik kat kita. Kita tak buat baik dekat mak bapak kita. Ini dia nak beritahu ni. Dia kata, maka sama ada sikit ataupun banyak, melainkan pada taat akan Allah. Maka jika lu tidak disukai dan tidak digemarnya, nasihat tak boleh turut akan kehendak ibu bapa itu. Kerana sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Maksudnya tidak boleh taat perintah makhluk kalau sekiranya makhluk suruh kita maksiat dan derhaka kepada Tuhan yang menjadikan. Yang tu aja. Kalau mak pak suruh kita buat benda dosa, ini mak pak gila aja yang buat kerja macam ni. Mak pak kalau tak gila, apatah lagi kalau mak pak beriman, dia tak suruh anak dia buat benda salah. Kalau sampai ke tahap mak pak suruh anak buat benda salah, mak ni, pak ni ada masalah. Dia gila ke, dia tak waras ke, dia dah hilang sioman ke, apa itu ceritanya. Tapi kalau dia mak pak biasa, dia tak akan suruh anak buat benda salah. Walaupun pak tu jahat. Pak pencuri. Dia pesan anak dia, hang jangan jadi pencuri. Kan? Padahal dia pencuri. Tapi dia tak mau anak dia jadi pencuri. Manusia tuan-tuan. Nama kata manusia. Satu laki-laki. Jahat. Nampak orang perempuan ni membujuk lalu melentang patah. Hang anak orang kah? Hang bini orang kah? Hang apa kah? Aku dah berkenan. Aku akan pastikan satu hari aku dapat hang. Hak jenis macam ni ada tuan-tuan. Tapi kalau satu hari orang main habang kat dia, kata bini dia buat jahat dengan jantan lain, dia jadi gila babi tu. Padahal dia jahat, dia duk buat lagu tu, tapi dia tak mau bini dia buat lagu tu. Nampak tuan-tuan? Ni nama manusia. Manusia dia jahat, tapi dia tak mau orang yang ada keliling dia jahat. Islam main nak beritahu apa? Semua orang jangan buat jahat. Bukan kata kita saja boleh buat jahat, kita pun tak boleh buat jahat, siapa pun tak boleh buat jahat. Ini dia nak beritahu. Maka berbuat bakti kepada ibu bapa itu sangat kuat suruh syarak kita. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan atas suruh berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu. Dengan kata dia, An Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulullah, man abar? Qala ummak. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa aku perlu buat baik dan berbuat ihsan dalam masa hidup aku? Satu sahabat pergi jumpa Nabi, dia tanya Nabi, dalam ramai-ramai orang hak duk ada ni, aku ni kena buat baik kat siapa? Nak buat satu, dekat siapa aku kena buat baik? Kataku, kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang hamba perlu buat baik kepadanya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kamu kepada ibu kamu. Dia ni pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang ni, kepada siapa saya perlu buat baik? Nombor satu, siapa saya nak kena buat baik? Nabi kata, ummak. Nabi kata, mak kamu. Baik, perbahasan dia, dia kata, ibu didahulukan berbuat baik daripada semua orang. Dengan dalil daripada hadis itu, apabila ditanya oleh Muawiyah kepada Nabi, kepada siapa dia perlu berbuat ihsan, maka jawab Nabi, kepada ibu. Kemudian barulah kepada orang lain. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Imam Nawawi, tuan-tuan, dia hidup selepas zaman Imam Mazhab. Imam Mazhab, kalau kita susun ikut seniority, nombor satu, Imam Hanafi. Nombor dua, Imam Malik. Nombor tiga, Imam Syafi'i. Nombor empat, Imam Hanbali. Ini kalau disusun ikut umur dulu kendiang. Hak kita duk baca hadis ni, cerita riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat At-Tirmizi. Ni semua ni hidup selepas zaman empat mazhab. Itu sebab ada perbincangan di kalangan ilmuwan Islam. Mereka bincang tentang Imam Bukhari ni mazhab apa. Ada perbincangan tu. Imam Bukhari, orang kenal dia Imam Hadis. Tapi dia hidup selepas zaman empat mazhab. Jadi orang bincang, Imam Bukhari ni dia mazhab apa? Imam Malik ni dia mazhab apa? Ini apa nama Imam Muslim ni dia mazhab apa? Orang bincang macam tu. Imam Nawawi ni yang kita jumpa nama dia ni, dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab Sahih Muslim, kitab hadis Muslim tu, syarah kepada hadis tu ada dibuat oleh Imam Nawawi. Dia nama Syarah Muslim. Nama kitab tu jilid dia macam Bahrul Mazi juga. Bahkan lagi besar daripada Bahrul Mazi. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Baik, apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim, dalam kitab dia. Telah berkata ashab kita, sunat didahulukan buat baik dan buat ihsan itu kepada ibu. Ni Imam Nawawi. Dia susun. Mengikut keutamaan. Hak mana duduk nombor satu, hak mana nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Ini susunan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata nombor satu kita perlu buat baik ialah ibu. Mak dulu apa pun. Mak dulu. Dia kata. Kemudian bapa. Kemudian anak. Dia main macam tu. Susunan ini berdasarkan nas-nas yang ada. Kan? Berdasarkan nas-nas yang ada. Pasti pernah satu sahabat pergi jumpa Nabi. Dia tanya Nabi, sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah ayah saya dah mati, kalaulah dia ada meninggalkan hutang, adakah saya perlu bayar hutang dia? Anak pergi tanya Nabi. Nabi kata, tentu. Tentu. Hang kena bayar hutang bapa hang. Nabi kata, apa kat dia? Nabi kata, anta wa maluka li abik. Nabi kata, bukan kata harta hang. Hang tu pun sendiri hak bapa hang punya. Nabi kata, anta wa maluka, hang dengan harta merdak hang, semua tu pak hang punya. Jadi jangan mai tanya kata perlu dak hang tolong bayar hutang bapa hang. Memang hang kena bayar hutang dia. Jadi daripada hadis-hadis yang dok ada ni, Imam Nawawi susun, dia kata nombor satu mak, nombor dua bapa, kemudian baru dia mai anak, kemudian datuk-datuk, yakni nenek laki-laki, kemudian nenek perempuan, kemudian saudara laki-laki, abang-abang apa ni adik kita laki-laki, kemudian saudara perempuan, kakak kita, adik perempuan kita, kemudian zawil arham. Siapa dia zawil arham ni? Zawil arham ni seperti pak penakan sebelah pak, seperti mak penakan sebelah pak, seperti pak penakan sebelah mak, seperti mak penakan sebelah mak. Kira susunan dia macam tu. Sebelah pak dulu, baru main sebelah mak. Itu sebab wali. Wali pun dia ambil sebelah bapak dulu. Pak penakan sebelah bapak boleh jadi wali. Itu keutamaan. Yang bukan disusun oleh Imam Nawawi saja. Tapi disusun oleh ugama. Berdasarkan nas-nas yang ada. Begitu. Baik, dia kata dan didahulukan yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir, dan didahulukan yang berketurunan yang si ibu sebapa daripada yang berketurunan salah satu daripada duanya. Adik-beradik yang satu mak satu pak lebih dulu daripada adik-beradik satu pak saja ataupun adik-beradik satu mak saja, macam tu. Kemudian baru mai saudara-saudara sepupu. Baru dia mai pupu poyang. Seperti anak laki-laki, anak perempuan kepada pak penakan dan mak penakan, sepupu. Baru dia mai sepupu. Dan anak laki-laki, anak perempuan daripada pak penakan sebelah mak dan lain daripada mereka itu. Kemudian mentua. Baru mai mentua. Nanya kita. Baru mai mentua. Dia kata, kemudian ipar duai. Baru mai ipar-ipar ni semua. Kemudian baru mai bisan. Kemudian baru mai seterusnya. Itu dia punya susunan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian sambung hadis tu, qala qultu summa man, qala ummak. Qala qultu summa man, qala ummak. Kata Muawiyah, telah aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Kemudian daripada ibu, kepada siapa pula saya perlu buat baik? Jawab Nabi, ibu kamu. Muawiyah tanya lagi. Kemudian daripada ibu, kepada siapa lagi aku perlu buat baik? Jawab Nabi, ibu kamu. Tiga kali Nabi repeat. Tiga kali. Dia tanya, dalam ramai-ramai ni dekat siapa saya kena buat baik? Yang paling utama, Nabi kata dekat mak hang. Dia kata, okey, lain daripada mak siapa? Nabi kata, mak hang. Dahlah mak tak apalah. Lain daripada mak siapa? Nabi kata, mak hang. Tiga kali. Tiga kali soalan yang sama. Tiga kali jawapan yang sama. Nabi SAW bagi dekat dia. Baik, masalah. Dia kata, ibulah yang sayogia lebih banyak dibuat bakti, dibuat baik kepadanya. Ni dia nak cerita. Pasal apa mak ni kita perlu buat baik sangat-sangat. Pasal apa? Kerana ibulah yang lebih penat memelihara anak. Dia nak cerita. Kerana apa? Kerana mak ni, Allah, tuan-tuan. Mak. Habis ya? Cerita tak reti. Bila sebut mak ni, habis ya? Kita menikahlah dengan siapa pun. Bini baik macam mana pun. Satu hari kita terpeleot. Satu hari terpeleot. Aksiden ke apa, pergi jadi lumpuh satu badan ke apa ke. Mula nak jadi pasal dengan bini. Tak semua bini, tapi kebanyakan. Mula nak jadi pasal. Dia mula duk berasa ni laki ni betul-betul jadi rebah kat dia. Lepas tu dia buat apa? Dia push laju. Dia hantar laki dia pergi mana? Balik rumah mak. Balik rumah mak. Saya pernah cerita satu cerita di tak tahu mana masjid, saya tak ingat dah. Satu sahabat budak muda mai rumah saya. Dia mai, dia nak cerita benda ni lah. Dia kata, ustaz, dia kata, saya ada abang seorang. Abang saya ni, saya cerita tak elok ustaz, tapi untuk pengajaran saya nak abang kau ustaz. Dia berkenan dengan satu perempuan yang ni lah, mak saya tak berkenan lah. Lagu tu saya abang, dia kata mak tak berkenan, tapi dia mau juga macam mana, tak apalah menikah. Lepas-lepas menikah ustaz, sama dengan lepas kenduri tu, sama tu lah dia tak pernah balik, tak pernah tengok mak, tak pernah apa, sampai anak tiga orang. Pasal apa? Kunun-kunun. Kunun-kununnya anak ni kecil hati ke mak. Pasti hak dia pilih, mak tak setuju. Jadi boleh menikah juga, boleh tak apa, bawa bini ni pi duduk di lain, tak peduli dekat mak ni. Mak ni duduk belah Kedah ni, yang dia duduk belah Pulau Pinang tu. Bukan dia jauh mana pun. Tak mainlah tengok orang tua ni. Tiga anak ustaz, dia tak balik, raya pun tak balik. Yalah. Telefon ni dia boleh bilang ustaz, dia nak telefon orang tua nak. Boleh bilang lah. Kadang-kadang kita kena telefon pergi. Kadang-kadang telefon buat tak mau angkat. Dia kata, mak telefon pun tak mau cakap. Ustaz, dia kata, Allah Maha Besar ustaz. Bukan saya seronok abang saya jadi apa-apa. Tapi saya tengok depan mata. Saya nak bagi tahu ustaz. Dia kata, accident ustaz. Lumpuh satu badan. Ringkas cerita, entang balik. Saya satu benda ustaz, dia cerita pun dia teriak. Ni yang hak adik ni. Dia cerita pun dia teriak. Dia kata, saya satu benda ustaz. Bila kak ipang saya ni main hantar abang saya balik. Saya duk tengok muka mak saya. Tak ada ustaz, kok muka marah tak ada langsung. Dia terima abang saya yang dah jadi sayung ni. Bawa balik main, dia terima ustaz. dia nak ek dak, dia nak uk dak, dia nak pulang paku buah kerah kan, nak kata apa pun dak, mai hantar letak sekujur situ, situlah. Yang ni pun salam-salam, kata mak saya serah balik anak mak kat mak, bini mai habaq begitu. Mak saya serah balik anak mak dekat mak, dia pun balik pi bawa anak tiga orang balik pi. Ustaz, sampai hari ni dia kata, masa dia cerita ni pun lama dah. Dia kata dah 6 bulan dah mak saya duk jaga abang saya ni. 6 bulan dah ustaz, duk jaga. Nak kata orang macam sayang, nak kata sayang orang. Dia kata ustaz, saya tak boleh. Dia kata saya bila balik rumah mak, tengok muka abang ni marah pun ada, kesian pun ada. Saya tengok muka mak saya teriak. Dia kata, ini tuan-tuan cerita yang real berlaku dalam masyarakat, yang jadi sungguh dalam masyarakat. Mak ni, yang kata mak ni, dia boleh terima anak buat lagu tu kat dia, hantar balik mai, dia boleh bela. Ni kita baca lagi ni, dia kata macam mana yang kata mak ni dan kuat belah kesian atas anaknya sejak kecil. Mak ni dengan anak ni daripada dia beranak keluar mai tu, tak tahulah dengan anak ni tak tahu. Dan dibelanya dan dilatihnya, mula-mula dikandungnya sampai 9 bulan dalam perut, kemudian sebagai cabut nyawa menanggung sakit beranak anak itu. Apabila sudah beranak, datang pula bertimpa-timpa penat atas penat, iaitu menjaga busuk hancing anak itu, basuh kencing, mandi, bersihkan diri, makan pakai anak, bagi makan pakai apa yang munasabah dengan resmi badan anak ni. Mak ni sebelah duk tanggung dalam perut 9 bulan 10 hari duk tanggung tu pun, kita boleh sembang lah, tak ada pengalaman. Tanya orang perempuan tu. Duk bawa dalam perut tu tuan-tuan, duduk menyawa tak lepas, tidur menyawa tak lepas, bangkit berjalan berasa penat, nak keluar main seorang. Kita sampai sebelah anak kita bagi kat dia kan, sebelah kali tiap-tiap seorang 9 bulan dia duduk kendong dalam perut tu, macam mana rasa susah dia tanggung. Pasal apa? Pasal anak. Tak merongot, tak kata apa, duduk tunggu tak sabar ni anak nak keluar main ni, duduk tunggu tak sabar keluar main anak ni. Segala-galanya mak tu lah jaga. Dia gerak kita pakai siku eh. Ni dia kata anak tolong pi bancuh susu lah. Pilah tak apa, aku tunggu sang pi bancuh, tak mau bangkit. Ni yang kata ni hak Pak Haji duduk main masjid ni. Tu kata ke orang apa ni hak Pak Haji duduk main masjid ni. Bini minta tolong sat, dia kata, "No anak, tolong pi bancuh susu sat. Ang pi tak apa, aku tunggu budak ni." Tunggu apa? Dia duduk lena mengurus situlah. Budak ni kaya ke apa ke dia pun tak dengar. Bangkitlah nyonyo bancu susu wak main apa, bangkit dukung tak kena lagu tu. Mak ni yang kata mak ni, busuk hancin kencim berak makan pakai budak ni, sakit demam budak ni apa semua, mak ni lah yang duk jaga semua segala-galanya. Makan dia pun dia pantang. Pasal apa? Tak mau silap makan, kot saya lagi anak kena sama. Punyalah mak dengan anak ni, sehingga pantanglah dia daripada makan apa-apa yang menyalahi dan menyakiti tubuh anaknya. Diberinya susu kepada anaknya, dinyanyikan lagu-lagu dan zikir-zikir supaya diam anak itu daripada menangis, biar kiranya tidur anak itu dengan jenera. Ni yang kata mak ni kita tuan-tuan. Kita nak ingat balik mak kita buat kat kita, tak tahulah masa tu kita pun tak tahu apa. Tapi kalau kita ni anak hak tua, kita tengok hak adik-adik kecil-kecil macam mana mak kita jaga, kita nampak. Kita dah jadi suami, kita tengok macam mana bini kita jaga anak, kita nampak apa yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitab ni. Kita boleh nampak. Kemudian dia kata, apabila tengah malam, berapa kali bangkit salin dan membersihkan busuk hancing anak itu. Anak teriak-teriak bangkit cek, tengok, oh kencin pula, salin lampin. Tak tahulah pukul 2 ke pukul 3 ke pukul 4 ke pukul 5 ke pukul berapa pun. Sampai bakang tungku pun dia kena pergi bakang sendiri. Ni yang kata Tok Haji main masjid ni, tak tolong yang tu pun. Ya Allah tuan-tuan. Demikianlah sehingga besar, maka ibu itu di dalam sengsara memelihara anak itu. Itu dia. Takat tu kita baca tuan-tuan. Dia baca lagu ni je tak berasa. Tuan-tuan baca sendiri. Baca ambil lambat-lambat. Baca ingat-ingat balik. Baca ingat-ingat balik. Baca ingat-ingat balik tuan-tuan. Dia boleh ketak dada. Dia boleh ketak dada. Bukan pasal apa. Kita dah baca lagu tu. Hati kita mengaku dah betul. Eh? Kita ingat balik hak kita duk buat ke mak kita lah ni. Allahuakbar tuan-tuan. Seluruh gaji kita selama 20 tahun kita bagi kat orang tua tu pun tak tebuih. Tak tebuih, susah dia jaga kita ni. Tak tebuih tuan-tuan. Seluruh pendapatan kita bulan-bulan ni, kita seluruhnya kita tak usah makan. Kita bagi ke mak semua. Tak boleh tebuih kebaikan dia buat kat kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itulah, sampai 3 kali... Nabi suruh satu anak buat baik kepada ibu dia. Itu dia. Pasal itu dia kata, Nabi suruh anak dengan mak ni 3 kali tanya. 3 kali Nabi duk sebut mak, mak, mak, mak. Sedangkan Nabi SAW beranak mai, kecil-kecil lagi mak sudah habis. Nabi ada kasih dekat mak dia. Bukan kata Nabi sampai umur dewasa boleh duk tengok mak tak. Dia dan takat umur 7 tahun aja. Mak dia Aminah meninggal. Nabi ni kira tak dan nak manja lama dengan mak ni. Pun Nabi SAW satu hari daripada Madinah nak mai ke Mekah. Nabi nak lintah satu tempat yang menjadi kubur mak dia. Nabi nak lintah tu kawasan yang jadi kubur mak dia. Nabi minta dekat Tuhan. Nabi minta, ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku. Ni nak lintah kawasan kubur mak ni. Nabi angkat tangan ni atas kenderaan duk pi ni, duk tahu dah sat lagi nak sampai ke tempat yang menjadi kubur mak dia ni. Nabi minta dah dekat Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku. Masukkanlah dia dalam syurga. Tuhan jawab apa dekat Nabi? Tuhan kata, tak boleh Muhammad. Mak kamu tidak mati di atas agama tauhid. Mak Nabi tak mati di atas agama tauhid. Menangis Nabi ni. Menangis. Mak ni. Nabi minta pula dekat Tuhan. Nabi kata, ya Allah, bolehkah aku ziarah kubur dia? Allah kata, boleh. Nabi ziarah kubur mak dia yang tidak mati di atas agama tauhid. Nabi yang dan satu dengan mak, sayang ke mak macam mana? Kita ni sampai tua bangka, mak kita duduk ada, kita boleh buat tahanan ke dia. Demikianlah yang kata kita ni. Macam mana jahatnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik, dia kata iaitu menunjukkan hendak beratkan mak dan nak banyakkan belas kesian anak kepada mak ni. Maka kerana tu Nabi sebut sampai 3 kali kena buat baik kepada mak. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, dan telah dinakal oleh Al-Haris akan ijma' ulama, atas ibu itulah dilebihkan buat baik kepadanya lebih pada pak. Ijma' seluruh ulama mengatakan kalau ada mak ada pak, mak itu lebih utama kita pergi buat baik daripada pak. Kalau tidak, kita lelaki-lelaki ni rasa kita lebih, kita lebih hamai tang ni turun sikit. Bini kita pula lebih dari segi ni. Nampak? Baik. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi Ayat menyalahi pada yang demikian itu. Dan kata jumhur, lebihkan ibu jua. Jumhur ulama' kata, mak mesti nombor satu. Walaupun ada sebahagian ulama' kata, dua-dua sama. Ada juga pendapat macam itu. Dan kata setengah mereka itu, berbuat baik antara mak dan bapa itu, sama jua. Ha, ada ulama kata dua-dua sama, tak ada beza apa. Mak dengan pak sama. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada juga berlaku dalam masyarakat ni, pak tu pula lebih daripada mak. Mak lebih tang mengandung lah. Pasal apa? Pasal pak tak bayar nak buat yang tu. Memang itu mak lah yang mengandung. Tapi beranak-beranak mai, pak pula dah dia pergi jaga anak lebih pada mak. Ada, tapi sangat kurang berlaku. Tapi ada, kita tak boleh nafi ada benda ni. Pak ni, pak dengan anak ni, dia lebih pada bini dia, duk jaga anak ni. Anak teriak, dia bangkit dulu, bancuh susu dia bancuh, anak salin lampin, pak salin. Ada, tuan-tuan. Ada. Dalam masjid ni mungkin ada 3 orang. Yang macam ni, ramai tu tak ada lah. 3 mungkin boleh ada. Nampak, tuan-tuan? Baik. Dia kata, dan kata Al-Qadhi, telah dibangsakan oleh setengah mereka itu kepada Imam Malik. Ha, katanya Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, dia berpendapat macam tu. Dia kata, mak dengan pak, dua-dua sama. Dua-dua anak kena buat baik, sama. Tak ada lebih, tak ada kurang dekat siapa-siapa. Itu pendapat Imam Malik. Maka yang betulnya ialah kaul yang pertama tadi. Mak tetap duduk nombor satu. Dia kata, kerana terang hadis dan makna yang demikian itu. Sambung hadis tu, dia kata, qala qultu summa man, qala summa abak, summal aqrab fal aqrab. Maksudnya kata Muawiyah, aku tanya lagi Nabi kali yang keempat. Kemudian kepada siapa pula kita nak buat baik ya Rasulullah? Jawab Nabi, kepada bapa. Baru kali keempat, baru Nabi kata buat baik pada bapa. Kemudian yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir. Kemudian kepada orang yang dekat lagi, dekat Tok Wan, dekat Abang, dekat Kok, dekat apa semua. Baru mai kemudian daripada tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah bin Umar dan Aisyah dan Abi Darda radhiyallahu anhum. Katanya lagi, dan hadis ini hasan lagi sahih. Masalah dia kata, berbuat bakti kepada dua ibu bapa tu macam mana? Yang kata kita kena buat baik kat mak pak ni, nak buat macam mana? Dia kata, adalah berbuat baik kepada dua mak bapa itu ada banyak macam, dia kata, dan tersebut di dalam Quran, dia kata, dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripadanya ialah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ni surah Al-Isra. Kalau tuan-tuan refer dalam Quran, ayat 23 surah Al-Isra. Maksudnya, dan telah disuruh oleh Tuhan kepada kamu semua supaya kamu sembah Allah dengan sebenar-benarnya. Yakni sembah Allah semata-mata. Dan jikalau engkau sembah lain daripada Allah, nescaya menjadi kafir kamu selama-lama. Dan disuruh kamu supaya buat baik dengan dua ibu bapa. Tuan-tuan tengok. Dalam Quran, Tuhan letak ni, perintah suruh sembah Allah dengan buat baik dengan mak pak. Dia buah dalam satu ayat. Menunjuk kata, suruhan supaya buat baik dekat mak pak ni, dia duduk level tu. Cukup kuat. Allah suruh kita ni sembah dia aja, jangan sembah benda lain. Dia turut selepas daripada tu, wa bil walidaini ihsana, dengan mak bapak tolonglah buat baik. Dia main sekali dengan perintah suruh mentauhidkan Allah, begitu. Iaitu biarlah merendahkan diri kepada keduanya, yakni kepada dua mak bapak. Jangan bongkak, jangan angkat muka di depan mak pak. Biarlah berhalus dan maneh tutur kata dengan keduanya itu. Ni yang agama suruh macam ni. Dengan mak pak ni macam mana? Kita kalau boleh jangan angkat muka depan dia, tunduk. Tuan-tuan tahu kita dalam sembahyang, ada hadis. Kita dalam sembahyang haram kita tengok naik ke atas. Hadis sahih. Larangan kita dalam sembahyang ni tengok naik ke atas ni, larangan ni sampai Nabi kata apa? Nabi kata, kalau sekiranya kamu masih bantah lagi masa sembahyang nak tengok naik ke atas, Nabi kata apa? Allah akan butakan mata kamu. Ini bukan ringan. Kalau ancaman hadis mai macam tu, ini bukan benda kecil. Kita sembahyang je mata liang. Dia sembahyang ni tengok habis ni apa ni. Tengok naik berkaitan ni khat apa ada tulis. Nawaitul i'tikaf. Duk baca pula ni kuatih ni. Tengok lagi ni ayat kursi. Tengok pula khat buat daripada kayu ni. Tapi tempah tang mana ni benda. Karut tuan-tuan kita ni. Karut. Sedangkan di sana ada hadis. Yang melarang kita dalam sembahyang ni mata tengok naik ke atas. Bahkan disusuli ancaman dalam hadis tu, dia kata apa? Kalau bantah duk tengok juga naik ke atas, Allah kata aku akan butakan mata kamu. Allah suruh Nabi habang dekat kita semua. Baik, apakah yang tersirat di sebalik larangan itu? Dalam perbahasan hadis tu dia cerita. Pasal apa? Kita bila sembahyang, kita menghadap Allah. Menghadap Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, tuan-tuan. Kita kena tunjuk ta'zim kita kepada Allah. Tunjuk kita membesarkan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita tunduk ke bawah, tengok tempat sujud. Makna kita respect Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sembahyang kita duduk tengok naik kata, nampak kita tak hormat Allah. Kita tidak ta'zimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hal kita dengan mak pak. Kita bercakap dengan mak pak, kita duk buat tengok ke lain. Biadab. Cakap dengan mak pak ni tunduk bawah, tanda hormat kita pada dia. Ha, ini yang dia nak bagi tahu ni. Dia kata dengan mak bapak, cara kita ni mesti rendah diri. Cara kita ni apa? Jangan bongkok. Cara kita ni apa? Tunduk depan dia, cakap dengan sopan santun. Apa yang disuruh, jangan kata ah ataupun jangan kata cik, dia kata. Cakap dengan mak pak, dia suruh apa pun jangan cakap tak eloklah. Ish ke? Ah ke apalah. Jangan macam tu. Dia kata itu tunjuk kita tak sopan. Ataupun dia kata enggan dan memberi belakang kepada dia. Jangan macam tu. Mak pak tengah duk cakap boleh pi wang. Jangan macam tu. Dia kata itu bongkok nama dia dan menunjukkan tanda tak suka apa kehendaknya. Apatah lagi hendak jauh benak-benak daripada menengking dan menghardik ibu bapa ni. Dia kata jangan sampai hidup jerkah mak bapa. Baru ni ada satu kes sebelah tempat kami di sana no. Satu sahabat duk menjaga kedai barang. Malam dah lepas sembahyang insya apa semua dah, dia pun duk kira nak tutup kedai dah. Mak telefon minta dia hantar gas. Dia buka kedai barang, dia ada tong gas lah. Mak telefon, abang kata ni gas rumah mak habis, boleh tak mai hantar sah? Dia kata baik mak, saya pilah ni. Bawa gas pi hantar ke mak dia. Duduk tengah bendang mana ni. Pi hantar. Dalam perjalanan nak balik daripada rumah mak, nak balik mai ke kedai dia ni, ada orang sekat tengah jalan. Masuk TV pun masuk, suara abang pun keluar cerita ni. Ingat dalam berapa, 2-3 minggu lepas. Tahan tengah jalan nak samun duit dia. Lepas tu taket dia ni, menurut cerita sahabat yang mandi mayat ni, kata mata sampai terkeluar, taket sampai tak kenal rupa kerana nak ambil duit apa duit tu. Pi buat lagu tu ke dia. Lepas tu hawin dia masuk tali ayat. Allah Ta'ala Maha Besar. Dia tak masuklah tali ayat tu, dia dan hanggau apa kan, tak jatuhlah ayat. Mulut ni tak ada lain melainkan Allah, Allah, Allah duk bunyi. Orang dengar ni dari mai. Allah simpan dia dulu. Dan pula duk habang dekat orang, depa tanya siapa buat hang ni, dia habang pula sama sekampung. Dia habang siapa dia yang buat ni, siapa dia apa, semua habang elok. Lepas tu dan mengucap semua sempurna elok. Baru habis. Bila kawan hak pi pangku dia sebelum dia mati ni mai cerita, dia pun tak tahu cerita dia ni balik pada rumah mak. Kemudiannya baru dapat balik cerita, rupanya dia tinggal kedai tu pi hantar gas di rumah mak. Orang kata apa? Kerana dan buat baik kat mak tu, Allah bagi dia macam ni. Tengok ke keadaan dia tu, kira tak ada dah. Tengok ke keadaan dia tu, tak mungkin dah boleh hidup dan tunggu orang mai habang apa patut-patut mengucap cantik-cantik. Tengok ke keadaan tu, tak mungkin dah dia boleh hidup. Allah simpan dia. Pasal apa? Setengah pihak cakap apa? Dan buat baik dekat mak sebelum mati tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak tuan-tuan ni, ke depan insya-Allah lagi sekali kuliah kita akan baca cerita yang tuan-tuan biasa dengar. Tentang satu orang abid billah, nama dia Juraij. Kita akan baca. Depan ada, ke depan sikit ada cerita tentang Juraij. Macam mana hal dia dengan mak dia, kesudahan apa jadi kat dia. Kita boleh baca benda ni, dan benda ni sabit daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Buatlah belah kesian. Sebagaimana mak bapak belah kesian pada kamu sewaktu kamu kecil. Ingat balik, lagi bila dah mat. Maklum tuan-tuan, kita pun manusia, mak kita pun manusia, pak kita pun manusia. Kita tersilap, orang tua tu kecil hati, orang tua tu pun tersilap, kita kecil hati. Ini normal. Cuma kita sebagai anak ni, kok mana pun ingat balik. Patutkah aku kata tak puas hati dekat orang tua ni? Tak terbalas aku apa yang orang tua ni buat kat aku dulu. Padam balik hak kita punya ni, tolak balik, pergi balik dekat dia, mengakulah kita salah depan dia. Itu yang disuruh oleh agama. Baik, masalah dia kata ibu bapa sudah tua, macam mana nak buat? Sesungguhnya dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dua ibu bapa itu apabila sudah tua duanya. Firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Maka jika sampai tua seorang daripada ibu bapa kamu ataupun dua-dua sudah tua, maka janganlah kamu kata kepada kedua-duanya dan jangan engkau tengking jerkah keduanya, bahkan katalah kepada keduanya qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Bila orang tua ni, dia dah tua sungguh dah, lebih lagi anak kena jaga. Pasal apa? Dia bila tua, dia punya kecil hati dia lebih. Masa mak bapak ni, masa muda, dengan anak-anak ni lebih kurang tak apa. Satu time, satu masa, kita boleh jadi kawan anak kita. Satu time. Umur kita 40-an, umur anak kita 20-an. Time tu, kita dengan anak macam kawan. Kita boleh peluk belakang anak kita lagu tu. Kita boleh melawak dengan dia. Kita boleh kata abang. Apa abang marah kat ayah? Kita boleh macam tu. Lebih korang anak buat ni, kita boleh telan macam tu aja. Pasal apa? Umur kita masa tu 40-an. Demai umur 70-an, tuan-tuan. Oh. Dia super sensitif. Super. Super sensitif. Anak balik main rumah tak ada duduk nak balik dah pun dia dah. Oh, dia kecil hati, dia dah jadi tak seronok dah. Walhal anak tu tak apa, memang dia nak kena balik cepat pasal dia ada mesyuarat apa-apa. Dah, orang tua ni tak boleh lah. Tak boleh dah, dia tak ada main dengan cucu, tentu anak nak balik dah cucu dia. Itu pun dia dah jadi kacau dah, dia dah boleh jadi muka jadi... Tuan-tuan, kita hari ni, kita tak duk umur tu, kita boleh kata macam-macam. Panjang umur tuan-tuan, kita duk umur tu. Kita duk umur tu, baru kita rasa, oh dulu aku duk buat kat orang tua aku. Macam ni rasa rupanya. Nampak tuan? Dunia bulat. Mau ingat yang tu satu. Dunia bulat. Tuan-tuan, start pengembaraan tuan-tuan nak pusing dunia ni, start daripada jetera. Jalan. Satu hari tuan-tuan sampai jetera balik. Panjang umur sampai jetera balik. Dia tak pi jatuh, tak mana tak ada. Dia bulat. Dia lagu duk pi lagu tu. Dia pi lagu tu sampai balik ni lagu biasa. Tengok. Memanglah kampung hang. Memanglah hang biasa. Tengok. Dia balik ke point tu balik. Nampak tuan? Ini yang kata kita manusia. Mua ni mua duk backup belakang ni. Jangan duk lupa. Kita buat tahana kat mak pak kita hari ni. Tuan-tuan. Tak pi ke mana tuan-tuan. Tuhan akan taruh anak kita buat tahana kat kita esok. Na'udzubillahi min zahli. Jangan lagu tu. Kita buat kat mak pak kita. Anak kita duk tengok. Anak kita duk tengok. Satu hari, dia buat balik kat kita. Kita nak kata apa pun tak boleh. Pasal apa? Dia kata dulu bapa buat kat tu macam ni. Tuan-tuan, benda ni semua orang kena ambil insaf. Dia lagu tu. Baik. Dengan sedikit firman Allah itu, tahulah kita bahawa Tuhan mewajibkan ke atas anak. Biar lembut. Biar buat baik kepada dua ibu bapa. Istimewa pula apabila kedua ibu bapa sudah tua. Dia kata. Istimewa pula. Maka pada masa dah tua itu, tiadalah keduanya berdaya mencari hal kehidupannya lagi. Bila dah tua ni, dia tak larat kerja dah. Tuan-tuan, gamak ke tuan-tuan? Kita Allah Ta'ala bagi dekat kita rezeki, pendapatan, cantik, elok apa semua. Pak kita umur 70, duduk turun pergi ke bendang lagi. Gamak ke kita tengok? Gamak ke kita tengok ni rentua ni dulu duk bela aku dengan titik peluh dia duk buat bendang. Hari ni aku ni hasil daripada bela dia ni, aku jadi macam aku hari ni. Gamak ke kita nak tengok dia umur 70 duk turun pergi ke bendang duk buat bendang lagi. Kecuali ada satu sahabat kita di Tikam Batu itu ni kan. Oh, saya tak boleh dengan rentua ni. Dia ikut kuliah saya merata. Allah yarham Pak Haji ni. Tak boleh dengan dia. Kan? Macam mana Allah bagi kat dia lah tuan-tuan. Semayang 5 waktu di masjid. Tiap-tiap kali habis semayang, Quran tak pernah tinggal. Quran tak pernah tinggal. Sampai hari nak habis umur pun. Last semayang, Quran baca juga lagi. Dia buat bendang. Anak-anak bagus semua. Dia buat bendang. Orang pergi tanya dia. Baca Pak Haji. Anak semua bagus-bagus, berjaya semua, pangkat besar. Dia tak larang ke Pak Haji buat bendang? Orang kampung pergi tanya dia. Dia jawab apa kat dekat orang yang tanya ni? Dia kata, anak-anak. Dia kata, ma tak larang. Marah bukan cakap larang. Marah ni dia kata ni. Dia duk buat ketegang, duk buat bendang ni. Habis dah Pak Haji duk buat juga buat apa? Tentang dia jawab apa tuan? Dia kata, saya buat benda ni pasal saya nak keluar zakat. Dia kata. Habis. Bukan pasal masalah anak tak tolong. Bukan pasal anak tak bagi duit. Bukan pasal nak cari makan. Saya buat benda ni pasal saya nak keluar zakat. Dia kata. Kalau saya berhenti buat benda, tak ada lah nak bagi zakat. Buat padi ni tak ada lah. Dia kata, jadi saya ni. Dia kata, lama dah. Dia kata, duk boleh buat keluar zakat ni. Dia kata, tak. Pasal itu yang duk buat juga tu. Pasal nak bagi zakat. Habis. Sawat tanya tu pun. Aku boleh pergi tanya dia benda macam ni. Kan? Nampak tuan? Dan dia bukan kata nak pergi duk juah, nak buka kancing baju duk habang kat orang. Dia macam tu punya baik dah. Tak pernah dia habang kat siapa. Tapi pasal dah kawan ni ni main duk himpit tanya. Dia habang kat kau ni. Ya? Kawan ni lah yang pergi duk habang kat orang semua ni. Kau ni. Ya? Yang tu yang kita pun tahu. Tapi benda tu perlu habang. Supaya contoh. Contoh kita nak beritahu tuan-tuan. Ada identiti yang tersembunyi dalam masyarakat kita ni. Tuan-tuan jangan ingat ustaz-ustaz hadut ceramah, hadut mengajar masjid ni kedudukan tinggi di sisi Allah. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Ni dalam pada hadut ada ni. Dalam pada hadut ada ni. Tah siapakah di sisi Allah tinggi kedudukan. Tak ada. Dia tak ada dalam bentuk orang kenal apa. Semua tak ada. Tapi dia dengan Allah ni. Allah aja tahu dia macam mana. Dalam satu hadis kursi. Allah sebut benda ni dalam satu hadis qudsi, cerita tentang satu orang ra'il ghanam. Dia kata satu orang gembala kambing. Dia dengan kambing dia aja, siapa pun tak tahu, bawa kambing pergi gembala di satu kawasan kaki bukit mana hala tu. Seorang dia aja. Lain pada dia kambing. Tapi masuk waktu semayang, dia sendiri bang, dia sendiri semayang. Benda ni ni, Allah sebut tentang istimewa orang ni. Apa Allah kata? Tidak ada janji untuk orang ni melainkan syurga. Bukan ada siapa kenal dia. Dia bukan satu public figure. Dia bukan satu orang yang semua orang. Tak ada. Dia ni Allah kenal. Cukup. Belakang bin aja. Time dia bang, dia semayang seorang. Istiqamah dia dengan amalan tu daripada dulu-dulu sampai hari mati dia. Dia macam tu. Allah kata apa? Aku tak ada janji lah dekat orang macam ni. Aku tak ada apa dah nak janji dekat dia. Melainkan syurga. Itulah yang semua orang cari tuan-tuan. Itulah yang mufti cari. Itulah yang qadi-qadi cari. Itulah yang tok-tok guru alim ulama cari. Itulah yang semua orang Islam cari. Apa dia? Keredaan Allah dan janji syurga kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sudah dia beritahu dekat kita di sini, maka rentua ni bila dia dah tua sangat dah, dia tak daya dah nak cari kehidupan. Sampai boleh jadi tinggal dia sama anaknya dan di dalam tanggungan anaknya. Dia boleh sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap dia dah memang tak boleh kerja apa dah. Dah uzur dah. Dia kembali duduk dengan anak dia. Kalau dulu anak dia duduk dengan dia, sampai satu time dia kena duduk dengan anak dia. Tapi beza dia apa tuan-tuan? Beza dia. Beza dia masa dia bela kita dulu, dia tak mau kita mati. Kalau kita sakit, doktor kata sakit kita ni teruk. Mak bapak ni sanggup doa dekat Tuhan. Minta, ya Allah, kalau boleh tukang. Sakit anak bagi ke dia. Sihat dia bagi ke anak. Dia sanggup buat macam tu. Beza dia apa dia? Bila rentua ni sakit, mai duduk dengan anak. Anak nak apa? Dia boleh jaga seminggu, dia boleh jaga sebulan, bila duduk main setahun. Dia kata, lihat nunggu nyawa orang tua ni. Tuan-tuan, anak ni, yang kata anak ni. Bukan tak sayang pak, tapi dia rasa menyusah dia. Dia rasa. Dia kata, bukan. Dia kata, aku bukan minta pak aku mati. Dia kata, tapi daripada dia duduk menanggung susah ni, kalau mati pun bagus. Dia kata, tengok tuan, tak senonoh punya cakap. Inilah beza apa dia, mak bapak jaga anak dengan anak jaga mak bapak. Beza dia tang tu. Dia jaga macam mana pun dia lintas mai lah hati. Dia lintas dia mai serendah ke dalam hati kita. Dia serendah bercalang hati tu. Dia kata orang tua ni banyak akal ngoh. Dia mai bunyi kereh kata tu, dia bercalang dalam. Tuan-tuan, mintalah Allah jangan bagi kita jadi macam tu. Tak mau tuan-tuan. Macam tu tak mau. Baik. Maka hendaklah anak pada masa tu kuat sabar. Dia kata. Atas mengambil hati dua ibu bapa yang sudah tua ni. Kena sabar kuatlah. Anak yang kena macam ni, ujian besar kat dia. Kena sabar lah. Kita budak-budak, masa kecil berak, mak bapak boleh buang teik kita. Orang tua ni, umur 80-90, dia berak teh kati. Kita nak buang teik dia boleh tak boleh, tuan-tuan? Oh, kita anak jantan. Kita kata kat bini kita, bini kita menantu. Kita kata kat dia, tolong pergi buang lah. Bini tarik muka pula. Bini tarik muka pula. Bini pula pergi kata kat kita. Dia kata, abang seorang ke anak orang tua ni? Nampak tuan-tuan? Jadi tak jadi tuan-tuan benda ni lah masyarakat? Jadi. Jadi. Abang seorang ke anak mak dengan ayah ni? Dia kata. Nu ya hak kolompo awak tak ambil tahu langsung. Nu awak haduk di Ipoh sampai tak tanya abang langsung. Pasal apa ni semua main panggung main kat kita? Bini pula pergi buah lagu tu tuan-tuan. Kita pun ikat serban ekor main depan. Jadi penin. Kita ni jadi penin. Hak ni mak pak. Hak ni bini. Dia penin. Ikat tak sedang. Duk puasa apa ni. Main ekor duk turun kat depan. Dia jadi celau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ugama nak beritahu. Dia kata apabila datang kehendak mau makan ataupun mau pakaian ataupun nak menjaga busuk hancin orang tua ni, maka janganlah balas dengan kata yang bermacam-macam. Apa semua tak mah. Dia kata. Bila mai ke tahap tu. Nak kena jaga dia ni. Di rumah ni. Kencing berak dia dengan apa dia ni. Apa semua jagalah masa tu. Ujian paling besar. Maka jadi menunjuk tanda meluat dan benci dan tidak suka apa kehendak ibu bapa itu. Jangan sampai nampak ke muka kita ni benci meluat kepada orang tua ni. Jangan sampai lebut tu, dia kata. Dan dia kata, maka bila didengar demikian katamu ataupun dilihat tingkah lakumu yang tidak suka kepada dia, barangkali membawa kepada kecil hati keduanya. Mak pak ni, itu yang kata super sensitif. Anak tunjuk, dia tangkap lah. Anak tunjuk. Dia main daripada kampung ni pergi rumah anak duduk di mana Damansara Heights, mana Kuala Lumpur ni. Orang besar-besar kan. Sampai apa semua turun-turun dengan uncang bawa cepedak pula dua biji kan. Dia tengok-tengok. Dia kata ni nampak aku nak jadi si tenggang lah, dia kata. Dia pergi buka pintu pagar. Dia kata, what? Yang tak abang nak main ni? Dia kata, dia berasa macam jiran kiri kanan tengok. Dia kata, ayah lain kali abang, saya hantar driver pergi ambil. Ni, pasal main ni, main turun taksi. Duk uncang tu dia tak boleh tengok. Tuan-tuan, bukan drama TV aja dia buat lagu tu. Dalam hidup, dalam kehidupan kita ni, ada benda-benda macam tu. Ada. Kerana tu dia jadi filem. Pasal ada. Dalam masyarakat kita ni macam ni. Dan dia kata menduka citakan keduanya. Mak pak ni bila dia sampai-sampai tengok ayak muka kita, dia dah. Dia orang tua tuan-tuan. 90 tahun hidup. Orang kata apa? Kilat. Ikan dia ayam. Dia tahu dah. Sepat ke lampam ke apa dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia tengok dia tahu dah. Nampak tuan-tuan? Dia tengok anak buat lagi tu dia tahu dah. Dia tahu dah. Tak suka. Dia beralih kat bini dia. Dia kata apa? Kita main silap hari bulan ni, mereka tak suka. Dia kata banyak tu. Kata tu menggambarkan hati luka berdarah. Hati luka berdarah. Dan boleh jadi, dia kata, mengeluh keduanya. Beserta menyumpah anaknya yang mematahkan hatinya. Takut mak pak hak jenis ni. Hak jenis macam ni. Jenis mulut pun rapuh. Mulut rapuh. Anak buat contoh macam tu, mulut keluar tak elok lah. Dia kata, bangsa tak sedap ke diri. Kita bela dia dulu macam mana punya susah. Kita baru sampai dia dah buat muka macam ni. Awak dia ingat aku kelapang dengan dia. Anak jenis ibu bapa macam ni. Maka cedera lah anak ni. Bukan cedera mak bapa ni. Cedera anak tu. Pasal apa? Akan datang tuan-tuan akan jumpa satu tajuk apa? Doa. Setiap benda yang keluar daripada mulut mak, mulut pak adalah doa. Jangan sampai keluar benda tak elok. Kerana itu doa tak elok kepada anak dia. Dia ada hadis akan mai tentang benda ni. Maka jadilah pula jatuh celaka akan sumpah itu kepada anaknya. Dia kata boleh jadi celaka hidup anak ni. Pasal mak, pasal pak sudah terkeluar kalam macam tu di mulut mereka. Baik, merendah diri dan mendoakan kedua ibu bapa. Maka itu pun telah dipesan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Waqfit lahuma janahad dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya dan rendahkanlah bagi kedua ibu bapa itu akan lambung kehinaan kamu kerana kesian kepada mereka. Jangan kamu tunjuk sombong di depan ibu-ibu dan bapa kamu. Bahkan hendaklah rendah diri. Dan merendah diri itu bukan kerana apa? Bahkan kerana belah kesian kepada ibu bapa. Tidak kerana takut, aib dan sebagainya. Dan katakanlah olehmu bagi kedua ibu bapa itu dengan perkataan doa. Itu dia. Kita ni dengan mak pak satu benda. Doa jangan lupa. Doa jangan lupa. Itu sebab alim ulama. Bukan hadis. Alim ulama. Depa piduk sulam masuk masa kita semayang baca Fatihah. Tu imam sampai waladdallin tu, depa kata apa? Rabbighfirli wali walidayya. Lepas tu amin. Ini pendapat alim ulama. Niat dia baik. Niat dia apa? In between waladdallin dengan sebelum amin tu, selit satu doa dekat mak pak. Rabbighfirli. Ya Allah ampunkan dosa aku. Wali walidayya dan dua ibu bapa aku. Nak ambil amin semua orang tadi. Pasal hadis kata amin tu serentak dengan amin malaikat. So dia pergi selit tuan tu. Ha, jadi bolehkah buat amalan macam tu? Macam-macam cerita. Oleh kerana benda tu tidak ada dalam hadis, saya mencadangkan Tok Sah buat. Pasal apa? Pasal itu Nabi tidak pernah suruh buat. Doa untuk ibu bapa tempat lain. Jangan di tempat tu. Pasal semayang ni ibadat khusus. Kita kena semayang ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita piduk tokok tambah doa tu, doa ni tak boleh. Dia kena ikut macam yang Nabi tunjuk. Yang tu satu. Baik. Kemudian dia kata apa? Doa banyak kepada ibu bapa. Di antara doa yang dicadangkan oleh Al-Quran tadi dia kata apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, belah kesianlah kiranya engkau akan dua ibu bapa. Sebagaimana mengasuh keduanya akan daku pada waktu kecil aku dulu. Ha, minta macam tu. Ya Allah, bagilah rahmat kepada mak dan ayah ni. Macam mana dulu mereka kasih aku sewaktu aku kecil. Nah, wallahualam, kita berhenti tahun tu. Lepas ni dia masih lagi di bawah tajuk tu. Amal yang lebih afdal itu apa dia? Dia buat main hadis lain pula. Selain daripada buat baik kepada ibu bapa, apalagi amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan terbaik. Ada hadis lain nanti main. Kemudian dia akan main satu tajuk tuan-tuan, bab majaa min al-fadli fi ridha al-walidain, iaitu kelebihan kita bagi mak bapak redha dan suka hati. Apa kelebihan yang anak-anak akan dapat? Kemudian dia akan main lagi cerita fi uquqil walidain, yang ini penting. Cerita tentang derhaka ibu bapa. Apakah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang bencana yang akan kena orang yang derhaka mak pak ni? Dulu duk keluar dalam internet, depa sebar melalui telefon, handphone, kunun-kunun cerita kata ada satu tu kunun jadi di negeri Arab manakah, beranak mai keluar anak tu macam ikan pari apakah satu. Ha? Lepas tu pula keluar pula kunun ceritanya kata sebuah hospital di Saudi keluar main anak rupa ulang apa macam-macam apa apa betul tak betul itu satu. Kalau betul apakah hikmah di sebalik Allah mentakdirkan benda-benda macam ni? Ha, so dia ada kaitan dengan hak kita nak baca ni fi uquqil walidain, derhaka ibu bapa ni apa akibat dia, apa hadis yang main yang mengatakan bencana yang akan menimpa anak derhaka ni apa dia. Ha, dia ada. Kemudian dia mai fi ikram sadiqil walid. Ha, nak cerita kata kita disuruh muliakan orang yang dulu jadi kawan pak kita. Sadiqil walid, sadiq kepada walid kita. Pak kita ada kawan dia dulu. Hari ini kita jumpa kawan pak kita. Kita kena jaga dia, muliakan dia. Pasal apa? Pasal dia pernah kawan dengan pak kita. Dia ada hadis mai cerita macam-macam mana. Fi birril khalah, cerita tentang kita disuruh buat baik kepada mak, mak sebelah, kepada mak penakan sebelah mak. Mak penakan sebelah mak, maksudnya kak mak kita ataupun adik mak kita. Dia ada satu hadis khusus mai suruh jaga mak penakan sebelah mak ni. Itu satu. Kemudian dia mai fi da'watil walidain, cerita tentang doa ibu bapa. Ya ni yang kita kata ni, cerita tentang juraij yang mak dia sudah pergi sebut tak elok kepada dia. Doa mak jadi ke dia, kena ke dia. Dan kita bukan itu saja hadis, ada lagi hadis lain yang memberi amaran kepada kita semua. So tuan-tuan, dia panjanglah cerita-cerita ni semua ada panjang. Yang saya rasa tak silap lah kalau kita ambil tajuk ni. Tak silap. Pasal apa? Pasal tajuk ni dia lebih bersifat akhlak. Bukan kita ni orang jahat, tapi kita orang yang selalu lalai. Jadi benda-benda yang kita baca ni dia menjadi satu tazkirah. Dia peringat kita. So bila kita dengar-dengar macam ni, balik saya lagi, settle-settle bang. Selesai-selesai bang. Kalau kita ada apa-apa dengan mak pak ni, settle-settle bang. Berlaku pada zaman Nabi, Nabi tengah duk bagi kuliah, Nabi sebut tentang orang yang putus silaturahim ni nak jadi apa. Satu sahabat yang duduk dalam majlis Nabi ni, dia dengar-dengar dia rasa bersalah. Dia rasa guilty, rasa bersalah. Pasal apa? Pasal dia dengan mak penakan dia, bukan dengan mak dia, dengan mak penakan dia, dia ada masalah. Dia terus bangkit. Dia terus bangkit. Nabi duduk cakap ni, dia bangkit pi. Dia terus pi rumah mak menakan dia. Dia pi, dia mengaku depan mak menakan dia. Tak kira siapa salah. Dia kata, saya sebagai anak menakan, saya mengaku saya salah. Saya minta ampun, minta maaf, minta apa. Makcik, dia kata, saya dengan makcik kira selesai hari ni. Tak mau ada apa-apa yang tak elok. Patah balik dia. Mai sambung balik duduk dalam majlis Nabi. Nabi SAW bagitahu benda ni dekat sahabat semua. Nampak tuan-tuan? Di situ, kalau kita nak buat kesimpulan satu tuan-tuan, apa dia? Islam ni agama yang dia nak tengok semua orang jadi elok. Islam bukan agama yang nak cucu api bagi jadi permusuhan. Tak ada. Islam satu agama yang dia nak suruh kita semua-semua ni jadi elok, jadi sedara belaka. Tuan-tuan mengucap dua kalimah syahadah, kawan-kawan kita hak lain pun mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan semayang mengadap Kaabah, mengadap ke Baitullah, mengadap ke Masjidil Haram. Depa pun sembahyang mengadap ke arah sana juga. Tuan-tuan pegang Quran. Quran itu sebagai kitab suci. Rujukkan. Semua orang hak mengucap kalimah syahadah pun, Quran itulah rujukkan perlembagaan depa. Semua kita ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sedara satu agama. Kita kena duduk di atas platform kalimah syahadah ini. Dan yang menjadi hakim kita ialah Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua benda yang bercanggah dengan Quran hadis Nabi boleh tepi. Kita nak yang ni, kita nak ikut Quran, nak ikut hadis Nabi. Bukan siapa nak menang, bukan siapa nak kalah. Soalnya semua orang nak jalan benang. Jalan benang tak jumpa di lain melainkan pada Quran dan pada hadis Nabi. Itulah jalan benang bagi orang Islam. Tuan-tuan, doa saya, saya doa tuan-tuan, mudah-mudahan semua kita diredai Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kepada Allah kita semua akan kembali, dan kembali kita sebagai orang yang beriman, kita bangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang beriman yang mendapat keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanallah.